بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, masih kitab Al-Jannah wa sifati na'imiha wa ahliha, surga dan bentuk kenikmatan serta penghuninya. Bab yang ke-18, orang mati akan diperlihatkan padanya tempatnya kelak di surga ataukah neraka, kepastian siksa kubur dan permohonan perlindungan dari siksa kubur. Hadis yang ke-7172 pada halaman 426. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Fa yaqulu al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, haddathana Abu Bakr ibn Abi Shaybah wa Muhammad ibn al-Muthanna wa Abu Bakr ibn Nafi', qalu haddathana Abd al-Rahman يعنون ابن مهدي عن سفيان عن أبيه عن البراء ابن عازب رضي الله عنه. عن سفيان عن أبيه. أيوة. عن البراء ابن عازب رضي الله عنه. بعد عن أبيه. عن البراء ابن عازب. ما في عن هيثم. ما في. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال نزلت في عذاب القبر. حديث البراء بن عازب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه. Kembali dibawakan oleh Imam Muslim pada riwayat ini dengan jalur sanad tiga jalur, dari gurunya Abu Bakar ibn Abi Shaybah, dari Muhammad ibn Muthanna guru kedua, kemudian Abu Bakar ibn Nafi'. Dari tiga orang gurunya, mereka meriwayatkan dari Abdurrahman ibn Mahdi, dari Sufyan, kemudian dari ayahnya. Nah, di sini tadi di kitab kita ini ada tambahan an Khaythamah an Al-Bara' ibn Azib. Ya. Sementara yang didengar atau yang dibaca tanpa ada Khaythamah. Hadis ini juga berkenaan dengan ayat di surat Ibrahim 27. Ya. Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah menetapkan orang-orang yang beriman. Dengan apa Allah tetapkan? Dengan ucapan yang tsabit, yang kokoh, yang mantap, yang benar. Kapan waktunya Allah menetapkan untuk mereka kata-kata dan ucapan yang mantap, kokoh dan benar itu? Pada kehidupan dunia. Jadi kekokohan mempertahankan akidah, keyakinan itu adalah taufik dan pertolongan dari Allah. Kemudian juga di akhirat. Nah, yang di akhirat ini yang berhubungan dengan bab kita, yaitu Allah kokohkan pula ucapan orang yang beriman ketika menjawab pertanyaan. Menjawab pertanyaan malaikat. Jadi yang memberikan atau yang menuntun, yang memberikan taufik untuk menjawab dengan jawaban yang benar, Allah. Nah, ayat ini surah Ibrahim 27 ini kata Nabi SAW, nazalat turun fi azabil qabri, tentang adanya azab kubur. Loh, kok bisa? Padahal dia kan pertanyaan. Dia kan pertanyaan, tidak ada apa hubungannya dengan siksa dan azab dan siksa kubur. Iya, dia pertanyaan, tetapi imbasnya nanti salah satunya adalah azab kubur. Bagi yang tidak bisa menjawab, yang mengatakan sami'tun nasa yaqulun faqult, saya mendengar dahulu di dunia orang-orang mengatakan ini, ini, maka saya ikuti, saya ucapkan pula tanpa ada ilmu, tanpa ada keyakinan, maka Allah mengatakan ma daraita, atau malaikat menjawab mendengaskan ma daraita wala talait, ya ma daraita wala talait, engkau tidak ingin tahu dan juga tidak membaca dan mempelajari, maka dipukullah dengan pemukul dari besi, seperti riwayat Bukhari dan Imam Ahmad yang kita baca dari tambahan Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Jadi ayat ini turun seputar azab kubur. Yang menegaskan bahwa ini ayat ini turun seputar azab kubur siapa? Nabi SAW. Ya, Nabi SAW. Itulah hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim tadi tentang adanya azab kubur atau tentang adanya pertanyaan kubur. Tentang adanya pertanyaan kubur. Kita lanjutkan. 7173. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathani Ubaidullah ibn Umar al-Qawariri, qala haddathana Hammad ibn Zaidin, qala haddathana Budailun, an Abdillah ibn Shaqiqin, an Abi Hurairah radiyallahu anhu, qala, إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها. قال حماد فذكر من طيب ريحها وذكر المسك. قال ويقول أهل السماء روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه فينطلق به إلى ربه عز وجل ثم يقول ينطلقوا به إلى آخر الأجل. قال وإن الكافر إذا خرجت روحه. قال حماد وذكر من نتنها وذكر لعنا ويقول أهل السماء روح خبيثة جاءت من قبل الأرض. قال فيقال انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال أبو هريرة رضي الله عنه فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريطة كانت عليه على أنفه هكذا. حديث أبو هريرة حديث أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه yang dibawakan oleh Imam Muslim pada riwayat ini, di mana ia radhiyallahu taala anhu bercerita, idza kharajat ruhul mu'mini, idza kharajat ruhul mu'mini talaqqaha malakan, apabila telah keluar ruh seorang mukmin, maksudnya ketika kematian, dicabutnya nyawa, setelah selesai dicabut dari ruh, dari jasad, berarti ruh itu ditarik, ya, ruh itu mengeluarkannya ditarik, makanya malaikat penarik ruh ini juga dinamakan dengan nazi'ah. Ya, makanya ulama tafsir menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala wan nazi'ati. Ya, itu para malaikat yang menarik nyawa. Jadi ruh itu ditarik. Ya, ditarik dari jasad. Nah, ketika sudah berhasil dipisahkan dari jasad, nah, proses menarikan ini namanya sakarat. Jadi ketika ruh itu nanti ditarik dari jasad, itu namanya sakarat. Dan itu sakit. Itu sakit. Siapapun, manusia, hewan, ya, yang bernyawa, nah, ketika sakarat itu sakit. Kita lihat bagaimana proses penyembelihan kurban kemarin. Bagaimana waktu yang dibutuhkan oleh ruh hewan-hewan yang disembelih, bagaimana kita melihat keadaan badannya saat proses pencabutan ruh tersebut, sama semuanya. Kata Nabi SAW, inna lil mauti la sakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya, itu rasa sakit yang dirasakan ketika ruh itu dicabut, dipisah dari jasad. Nah, setelah selesai, idza kharajat talaqqaha malakan. Ini orang yang beriman, ketika berhasil dicabut ruh dari jasadnya, ya, maka disambut oleh dua malaikat. Talaqqaha, menyambut ruh tadi dua malaikat. Ini menunjukkan besarnya perhatian malaikat, terutama tentu perhatian Allah kepada ruh orang yang beriman. Disambut oleh dua malaikat, yus'idaniha, ruh tadi mereka bawa naik, tentunya ke langit, ya, tentunya ke langit. Kemudian qala Hammad, berkata Hammad, ini perawi Hammad bin Zaid, ya, fa dzakara min tibrihiha wa dzakara al misk. Jadi Abu Hurairah, kata Hammad bin Zaid dalam riwayatnya ini, menyebutkan tentang harumnya aroma ruh tadi. Jadi dipotong-potong riwayatnya oleh perawi. Yang pertama tentang proses pencabutan, setelah tercabut dari jasad dicabut oleh dua malaikat, kemudian dibawa naik oleh malaikat tersebut ke langit. Kemudian Abu Hurairah juga menyebutkan harumnya ruh tadi, minti birihiha, aromanya yang sangat harum. Bahkan Abu Hurairah menyebutkan seharum kasturi. Wa dzakaral misk, ya, sebutkan perumpamaan harumnya adalah minyak kasturi. Qal, kata Abu Hurairah, wa yaqulu ahlus sama, lalu penghuni langit berkata, ruhun tayyibatun ja'at min qibalil ardi sallallahu alaiki wa ala jasadin kunti ta'murinahu. Ya, ketika hendak sampai ke langit, maka penghuni langit dengan kagum menyambut dengan mengatakan, ruh yang baik, ruh yang harum datang dari arah bumi, maksudnya diangkat dari bumi ke langit. Lalu penghuni langit mendoakan, sallallahu alaiki, kepada ruh tadi mereka berkata, semoga Allah bersalawat atasmu, maksudnya memuji ruh tersebut, memberikan kemuliaan. Wa ala jasadin, dan juga semoga Allah berselawat kepada jasad yang sebelumnya kamu memakmurkannya. Ya, ini doa penghuni langit kepada ruh tadi, dan berikut kepada pemilik ruh dari jasad yang tinggal di bumi. Ya. Wa ala jasadin kunti ta'murinahu. Fayuntalaqu bihi ila rabbihi azza wa jal. Lalu ruh tadi dibawa menuju Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Thumma yaqul, kemudian difirmankan intaliqu bihi ila akhiril ajal, bawa dia menuju tempat yang paling terakhir atau ajal yang paling terakhir. Ya, ini ruh orang yang beriman. Nanti akan kita jelaskan makna bawa dia ke batas atau tempat atau ajal yang paling terakhir pada di akhir atau di ujung hadis. Selesai cerita Abu Hurairah tentang apa? Ruhnya orang yang beriman. Ya. Qal, lalu beliau berpindah ke ruh orang kafir. Ya. Kata Abu Hurairah, wa innal kafira idza kharajat ruhuhu, dan sesungguhnya orang kafir apabila keluar ruhnya, maksudnya dia selesai dicabut dari jasad. Qala Hammad, berkata Hammad bin Zaid, wa dzakara minnatniha. Abu Hurairah menyebut tentang busuknya. Kalau tadi harum dan ini busuk. Minnatniha. Wa dzakara la'nan. Abu Hurairah juga menyebut kutukan-kutukan. Ya, kalau tadi doa keselamatan, kegembiraan penghuni langit menyambutnya, berarti sebaliknya. Berarti sebaliknya, la'an, dilaknat oleh penghuni langit. Para malaikat pun juga tidak suka dengan ruh ini. Kalau bukan tugas, mereka tidak akan mungkin mengurusinya. Ya. Ya. Kemudian wa yaqulu ahlus sama' ruhun khabitha. Kata penghuni langit menyambut ruh tadi, ruh yang buruk, ya, ruh yang buruk. Ja'at min qibalil ardi, datang dari arah bumi. Qal fayuqalu, lalu dikatakan kepada pembawa ruh tadi, intaliqu bihi ila akhiril ajal. Ini yang tadi kita tangguhkan menjelaskannya karena ungkapannya sama. Untuk orang yang beriman dikatakan bahwa dia ke ajal yang paling terakhir. Orang yang kafir pun juga dikatakan bahwalah dia ke ajal yang paling terakhir. Selesai hadisnya. Ya. Dan perbedaannya, perbandingannya sudah bisa kita bayangkan. Antara penyambutan malaikat untuk ruh orang yang beriman dengan disambut. Bukan lagi, kalau yang tadi, yang ketika dia keluar mencabutnya pun dengan kasar. Makanya di antara makna firman Allah di surah An-Nazi'at itu, wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta. Di antara penafsirannya kedua-duanya maknanya mencabut nyawa, malaikat mencabut nyawa. Cuma dua tidak bisa pastikan ya, apakah yang wan-nazi'at ini pencabut nyawa yang lemah lembut atau yang kasar. Kemudian nasyitat itu pencabut nyawa yang kasar. Ya, jadi dua ungkapan tadi yang maknanya sama, yaitu malaikat pencabut nyawa, cuma dibedakan yang kasar dengan yang lembut. Dari situ saja sudah berbeda. Kemudian ketika sudah keluar, penyambutan penerimaan ruh tadi, berarti ruh itu benda. Ruh itu benda. Diterima oleh dua malaikat kemudian dibawa naik. Mereka menerimanya dengan bahagia untuk yang beriman, dengan gembira, dengan pokoknya mereka benar-benar merasakan keistimewaan yang luar biasa ketika mendapatkan tugas membawa ruh orang yang beriman tadi. Sebaliknya justru mereka melaknat dan mengeluarkan kutukan-kutukan kepada ruh tersebut. Bila mana itu ruh orang kafir seperti yang diceritakan oleh Nabi SAW. Kita sekarang sedang membaca hadis Nabi. Ya, hadis Nabi yang kita baca. Nabi yang bercerita. Yang diceritakan di sini pertama kali oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, sampai nanti diucapkan bahwa dia ke ajal yang paling terakhir untuk ruh orang yang beriman. Bahwa dia ke ajal yang paling terakhir untuk ruh orang kafir. Selesai dari hadis itu, qala Abu Hurairah. Lalu berkatalah Abu Hurairah, فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريطة كانت عليه على أنفه هكذا. Lalu Abu Hurairah mengatakan, Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membalikkan ya raitatan kain tipis, ya kain halus, ya kain halus yang mungkin bisa jadi selendang, bisa jadi pakaian luar yang dipungsikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kebutuhan-kebutuhan tambahan. Dibalikkan oleh Nabi SAW kain tersebut ke yang ada di pundaknya ke hidungnya, ala amfi, maksudnya untuk menutupi hidungnya, untuk menutupi hidungnya. Hakada, seperti ini, kata Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ketika menyampaikan hadis ini kepada Abdullah ibn Syaqiq, muridnya, dia mencontohkan apa yang ia lihat dari perbuatan Nabi saat menceritakan busuknya ruh orang kafir, diambil pakaiannya kemudian tutupnya hidungnya, ya ditutupi dengan kain tersebut hidungnya, menunjukkan bahwa dia seakan-akan mencium busuknya aroma ruh tersebut. Ada pelajaran yang mungkin sangat penting untuk kita jelaskan di sini adalah, yaitu dari awal cerita, tentu yang kita dapatkan ini cerita dari Abu Hurairah. Dari awal cerita, qala an Abi Hurairah taqala idza kharaja. Dari Abu Hurairah dia berkata, apabila ruh orang beriman keluar, selesai dicabut, kemudian orang kafir juga demikian. Ini berarti sampai kalau kita tidak membaca lanjutan hadisnya, kita menganggap bahwa hadis ini apa? Mauquf. Hadisnya hanya ucapan Abu Hurairah saja. Ya, mauquf dari Abu Hurairah, ucapan Abu Hurairah. Tetapi di ujung hadis Abu Hurairah menceritakan tentang perbuatan Nabi, menunjukkan hadis ini ia dapatkan dari siapa? Dari Nabi SAW, sampai beliau menceritakan perbuatan, bukan ucapan saja. Kalau tadi kan ucapan, cerita tentang perjalanan ruh orang yang beriman, ruh orang kafir, lalu saking dia menguasai hadis Nabi tersebut, perbuatan yang dilakukan oleh Nabi saat menyampaikan hadis itu pun dibawakan atau diceritakan oleh Abu Hurairah. Diambil kainnya kemudian, ya misalnya kalau kita sapu tangan misalnya, kalau kita gunakan untuk menutup hidung. Kalau orang-orang Arab yang pakai serban, mungkin serbannya, ujung serbannya yang digunakan untuk nutup hidung bila mana mencium bau yang tidak sedap. Nah, seperti itu yang dilakukan oleh Nabi saat menceritakan busuknya ruh orang kafir. Seakan-akan dia benar-benar menghirupnya. Ya, itu juga yang pertama. Yang kedua, untuk memperagakan, karena kalau hanya cerita busuk belum tentu ada daya tarik tersendiri, tetapi ketika menceritakan busuk lalu ditutup hidung, menunjukkan betapa busuknya ruh tersebut. Ya, ruh tersebut Nabi SAW khawatir menciumnya, maka menceritakannya saja Nabi nutup hidung. Ya, Nabi menutup hidung. Nah, ini menunjukkan bahwa hadis ini didapatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari siapa? Dari Nabi SAW. Berarti hadis ini marfu' kepada Nabi SAW. Setelah itu, kita ingin menjelaskan kata-kata bawa dia ke ajal yang paling terakhir. Baik itu untuk ruh orang yang beriman dan untuk ruh orang kafir. An-Nawawi menukilkan perkataan Al-Qadhi Iyad rahimahumallahu ta'ala. Apa kata beliau? Al-Qadhi. Qala Al-Qadhi. Qala Al-Qadhi, al-muradu bil-awwal intaliqu biruhil mu'mini ila sidratil muntaha. Wal-muradu bil-thani intaliqu biruhil kafiri ila sijjin. Fahiyya muntaha al-ajal. ويحتملوا أن المراد إلى انقضاء أجل الدنيا. النووي menukilkan perkataan Al-Qadhi Iyad menafsirkan makna ungkapan bawa dia ke ajal terakhir. Apa kata beliau? Untuk yang pertama, al-muradu bil awal, yaitu kepada ruh orang yang beriman. Ya, diucapkan bahwa dia ke ajal yang paling terakhir, maksudnya adalah sidratil muntaha. Berarti dibawa ke tempat yang tertinggi. Muntaha itu paling penghabisan. Tidak akan mungkin melewati itu bila mana ada dari yang dibawa ini naik ke atas. Dibawa naik ke atas. Tidak akan mungkin melampaui sidratil muntaha. Nabi dalam perjalanan mi'radnya, itu batas terakhir. Ya. Naiknya Nabi ke atas itu batas terakhir, yaitu sidratil muntaha. Sidrah artinya pohon. Sidrah artinya pohon. Al-muntaha penghabisan. Ya. Yang pohon ini diceritakan oleh Nabi besar. Batangnya besar, kemudian daunnya besar, warna-warninya, keindahannya luar biasa. Dalam sebagian riwayat yang kita telah kita pelajari di Sahih Muslim ini, bila kita menikmati warna daunnya, Nabi mengumpamakan ukuran daunnya seperti telinga gajah. Daunnya sebesar telinga gajah dan warna-warninya mengagumkan. Ketika tatapan mata kita ke satu warna, mulai terfokus, tiba-tiba dia berubah warna lebih bagus daripada warna yang sebelum yang membuat kita kagum. Itu tentang pohon sidratul muntaha, dan itu tempat terakhir, batas terakhir naiknya sesuatu yang di bawah ke atas. Tidak ada yang melewatinya. Nah, ruh tadi, menurut Al-Qadi, ruh orang yang beriman itu dibawa ke tempat yang tertinggi, yaitu Sidratil Muntaha. Kemudian kata beliau, wal muradu bithani, dan yang dimaksud dengan yang kedua, maksudnya perkataan yang sama ditujukan kepada ruh orang kafir. Maksudnya adalah Sijjin, tempat yang paling rendah dan sempit, pengap. Dan ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Mutaffifin, kalla inna kitabal abrari lafi sijjin. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyyin. Sekali-kali tidak, sesungguhnya catatan amalan, buku catatan orang-orang yang baik itu di tempat yang tertinggi, yaitu Sidratul Muntaha, dibawa ke sana. Ya, kemudian untuk orang yang berdosa, orang yang kafir, Allah berfirman, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sekali-kali tidak, sungguhnya catatan amalan orang-orang fujjar, orang-orang pendosa dan orang-orang kafir tentunya, itu diletakkan, benar-benar diletakkan di sijjin. Sijjin itu adalah tempat yang paling rendah dan paling sempit. Ya, nah ini sijjin. Itu yang dimaksud dengan intaliku bihi ila akhiril ajal, untuk ruh orang kafir, yaitu dibawa ke tempat yang paling rendah. Dan ini senada dengan firman Allah di surat Al-A'raf, ya. Dicampakkan ruhnya. Fi makanin sahih. Al-Hajj. Wa man yushrik billah al-Hajj. Ayat 31, wa man yushrik billah fa ka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Ini hampir senada dengan tafsir tadi. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Maksudnya ke tempat yang paling bawah, ya, tempat yang paling dasar, yang paling rendah. Sementara yang tadi yang paling tinggi. Itu tafsir pertama dari Al-Qadi'iyah. ada kemungkinan kata-kata ila ajalin musamma, ila akhiril ajal, itu maksudnya di dunia. Ya, kata beliau, wa yuhtamal, dan ada kemungkinan bahwa maksudnya adalah inqidaul ajal fid dunya, berakhirnya ajalnya di dunia. Ya, berakhir ajalnya di dunia, karena tidak ada kematian kecuali dengan adanya ajal. Bila mana ajal kematian itu sudah tiba, maka pasti mati. Pasti mati. Dan ajal ini waktu. Ya, waktu dan tempat berakhirnya kebersamaan antara ruh dan jasad pada seorang manusia. Itu yang dimaksud dengan ajal. Idza jaa ajaluha. Apabila datang ajalnya, fala yasta'khiruna anhu sa'atan wala yastaqdimun, maka mereka tidak mampu untuk menundanya walau sesaat, dan bahkan juga tidak mampu untuk memajukannya walau sesaat. Ajal itu persis pada waktunya dan tidak bisa dimajukan, sebagaimana juga tidak bisa dimundurkan. Ya, tidak bisa dimajukan. Sekian banyak orang yang ingin maju, ajalnya ingin dimajukan. Orang yang koma, ya, orang yang koma karena penyakit, mungkin ada di antara keluarganya orang-orang yang mencintainya berharap ajalnya tiba. Ya, atau orang yang sedang dalam keadaan sakit parah, ya, yang luar biasa, sudah dirawat di ruang ICU beberapa lama, walaupun belum koma, tetapi bisa jadi ada di antara orang-orang yang mencintainya berharap dia datang ajalnya kemudian lepas dari kesakitan. Ya. Tetapi bila ajal itu belum tiba, dia tidak akan mati. Ya. La yamutanna ahadukum hatta yustaufa rizquhu. Ya. Tidaklah meninggal salah seorang kamu sampai dia dapat lengkap rizkinya. Ya. Syekh Abdul Razak, Umudul Muhsin Al-Abbad, hafizahumullah ta'ala, pernah bercerita tentang seseorang yang luar biasa. Kematian tidak akan datang menjemputnya sampai habis rezeki yang dia ditetapkan oleh Allah untuknya, walau satu gelas minum air, atau walau meminum satu gelas air. Cerita orang yang masuk ke dalam lubang, ya, masuk terjerumus ke dalam lubang, orang sudah kehilangan mencari-carinya, akhirnya tiba-tiba dia muncul dari dalam lubang tersebut. Ya. Kemudian orang penasaran, kok bisa jatuh. Dia setelah apa naik ke atas selamat, kemudian orang berinya minum segelas air. Biasanya seperti itu. Orang dalam kondisi demikian dikasih minum, diberi minum air putih, minum dia. Kemudian barulah setelah mulai agak mendingan orang bertanya-tanya, bagaimana ceritanya nih? Kok bisa jatuh? Ya. Akhirnya dia ingin ceritanya agar lebih menarik, dibawanya orang ke lubang tersebut. Dia ingin peragakan lagi, saya tadi berjalan begini tanpa melihat, tiba-tiba saya jatuh. Dan sesuai dengan ceritanya, dia jatuh lagi. Jatuh yang kedua kalinya, dan mati. Ya. Padahal tujuannya hanya untuk bercerita, tetapi sampai disitulah ajalnya. Jatuh yang pertama, ajalnya belum. Dan rezekinya belum habis, air masih ada satu gelas yang harus diminumnya. Ya. Setelah selesai minum air satu gelas, habislah rezekinya, maka dia jatuh kembali di lubang yang sama dan mati. Ini ajal, itu yang dimaksud dengan ajal. Bisa jadi maknanya itu, kata Al-Qadi rahimahullahu ta'ala. Ma'asyal muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ada yang tadi kita telah sampaikan bahwa Nabi SAW ketika menceritakan busuknya ruh orang kafir, sampai-sampai dia menutup hidung. Sekarang kita kalau bercerita sebusuk apapun juga bau di dunia ini, tidak mungkin kita menutup hidung. Ya. Hanya cerita, tidak ada faktanya. Ya. Misalnya kita bercerita tentang bangkai, ya, yang sudah penuh dengan ulat-ulat, baunya luar biasa. Bisa jadi spontan kita menutup hidung. Bisa jadi tidak. Sementara Nabi SAW ketika bercerita tentang baunya ruh tersebut, ia menutup hidungnya dengan kain halus. Kain halus. Kain yang biasa untuk yang hidung ini kan tidak mungkin kain yang keras, kasar. karena merusak hidung. Biasanya untuk hal-hal yang sensitif ini yang halus-halus. Ya, wallahu taala alam. Kita lanjutkan. Mungkin ziyadah. Tafadhal. أن المراد بينطلق به إلى آخر الأجل الأول هذا مراد به الجنة والثاني النار هذا كقول الله تعالى في شأن فرعون أيوة. النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب هذا من ذكر هذا فائدة من ذكر الشيخ عبد المحسن جزاك الله خير الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى ketika mensyarahkan kitab ini dia menambahkan satu takwil atau tafsir lagi untuk kata-kata bahwa dia ke ajal terakhir. Jadi kita sudah tahu dari qadiyat 2 yang pertama bahwa ruh orang beriman ke tempat yang paling tinggi sementara orang kafir ruh orang kafir ke tempat yang paling rendah sijin. Yang kedua kemungkinan ajal di dunia. Ya, kemungkinan ajal di dunia. Kemudian yang ketiga kata beliau maksudnya untuk ruh orang yang beriman dibawa ke surga. Makanya ada dalil hadis yang mengatakan bahwa ruh orang beriman itu berada di tenggorokan burung-burung di dalam surga. Membawanya terbang dari satu pohon ke pohon yang lain. Bisa jadi itu maksudnya ruhnya tadi dibawa ke surga. Kemudian untuk orang kafir dibawa ke neraka. Ya, dibawa ke neraka. Adapun tentang orang kafir ini Syekh Munusin menukilkan firman Allah tentang Fir'aun di surat Ghafir An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Neraka dibawakan dihadapkan kepadanya di pagi dan di petang hari dan pada hari kiamat masukkanlah keluarga Fir'aun ke dalam api neraka yang sangat pedihnya. Wa yawmal qiyamati adkhilu ala fir'aun ashaddal 'adzab. Siksa yang pedih. Jadi yang pertama ajal yang terakhir itu adalah surga untuk orang yang beriman. Ajal yang terakhir untuk orang kafir adalah neraka seperti yang difirmankan oleh Allah tentang Fir'aun. Wallahu a'lam. Hadis berikutnya 7174. قال رحمه الله تعالى حدثني إسحاق بن عمر بن سليط الهذلي قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال قال أنس رضي الله عنه كنت مع عمر رضي الله عنه قال حاء حدثنا شيبان بن فروخ واللفظ له قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع عمر بين مكة والمدينة فترى أين الهلال وكنت رجلا حديد البصر فرأيته وليس أحد يزعم أنه رآه غيري قال فجعلت أقول لعمر أما تراه فجعل لا يراه قال يقول عمر رضي الله عنه سأراه وأنا مستلق على فراشي ثم أنشأ يحدثنا عن أهل بدر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس يقول هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله قال فقال عمر رضي الله عنه فوالذي بعثه بالحق ما أخطأ الحدود التي حد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجعلوا في بئر بعضهم على بعض فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إليهم فقال يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقا فإني قد وجدت ما وعدني الله حقا قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيئا Hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu yang ia riwayatkan dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu tentang peristiwa perang Badar, ya, di mana kata Umar bercerita sebelum perang Badar, satu hari sebelum perang Badar, karena yang pertama sampai di kawasan Badar ini, Badar nama tempatnya, Badar ini nama tempat, sampai sekarang namanya juga Badar, dan sekarang ini dia kabupaten yang dia di bawah di apa sebahagian dari provinsi Madinah, ya, bagian dari provinsi Madinah An-Nabawiyah atau Madinah Munawwarah, sekitar 120 kilo dari Madinah sekarang ini dengan jalur jalan aspalnya. Sebelum perang Nabi sudah sampai duluan di sana, ya, sudah menyusun strategi perang, ya, dan banyak hal-hal yang luar biasa terjadi. Pemilihan tempat ini, ya, ini juga termasuk strategi yang memang tidak selamanya berdasarkan wahyu. Jadi taktik perang itu disusun oleh para sahabat Nabi SAW bersama para sahabatnya. Akhirnya mereka berkeliling di tempat yang besoknya akan terjadi perang di sana. Di hari itu, hari sebelum perang itu, kata Umar, Nabi SAW memperlihatkan kepada kami tempat tewasnya, ya, tempat tewasnya orang-orang musyrikin, tokoh-tokoh musyrikin, ya. Kana yurina masari'a ahli Badrin bil ams. Kemarin Nabi memperlihatkan tempat matinya, tewasnya orang-orang musyrikin dalam perang Badar besoknya. Yaqulu, katanya, ini belum terjadi perang. Yaqulu hadza masra'u fulan. Gadan insyaallah, besok di sini matinya si fulan. Di sini tewasnya si fulan. Tentang orang-orang kafir, ya. Ya, beberapa tempat ditunjuk oleh Nabi. Qal, faqala Umar, kata Umar menceritakan ini kepada Anas, fawalladhi ba'athahu bilhaq, maka demi zat yang memutusnya membawa kebenaran, ma akhta'ul hudud allati hadda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka-mereka yang di tentukan oleh Nabi tempat tewasnya ternyata persis di tempat itu dan tidak berubah sedikit pun. Persis di mana Nabi kemarin menetapkan, disitulah ternyata orang-orang yang nama-nama yang disebut Nabi tewas dan sama sekali tidak menyimpang, tidak pindah walau sedikit pun. Ya, itu pertama yang diceritakan oleh Umar kepada Anas ibn Malik. Kemudian beliau bercerita pasca perang Badar. Kalau tadi cerita tentang sebelum, ya, sekarang pasca perang Badar. Selesai perang dan kaum muslimin menang, mereka-mereka yang disebut nama-namanya tadi oleh Nabi dikumpulkan lalu dikubur secara massal di sumur Badar. Faju'ilu fi bi'rin, karena Badar itu hamparannya, hamparan lereng, hamparan kemudian setelahnya ada lereng. Ini sebagai tempat persinggahan musafir. Orang nyaman berada di sana. Ya, kalau di sini rest area lah kalau sekarang ini. Badar itu dahulu bagi musafir rest area. Jadi di situ ada sumur-sumur, dibuat oleh orang sumur disediakan dan itu tidak ada bayarnya. Ya, siapa yang singgah dia yang memilikinya. Dia yang mengambil manfaat dari, dan banyak sumur, ada yang sudah kering, ada yang masih ada airnya. Ya. Lalu Nabi SAW, mereka-mereka yang tewas tadi dimasukkan ke dalam salah satu lubang sumur di Badar. Faju'ilu fi bi'rin ba'duhum ala ba'din, dikumpulkan sama-sama. Fantalaqa Rasulullah SAW hatta antaha ilaihim, beberapa malam beristirahat di sana, ada 3 malam atau lebih. Nah, setelah ketika Nabi memutuskan untuk kembali ke Madinah, ya, Nabi SAW menuju singgah di sumur tadi, kuburan beberapa orang tadi. Kemudian sesampainya di tempat itu, dia memanggil mereka satu persatu. Ya fulan ibnu fulan, wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan. Satu persatu dipanggil namanya oleh Nabi. Lalu Nabi bertanya, hal wajadtum ma wa'adakum ma wa'adakumullah wa rasuluhu haqqan? Apa kalian sudah menerima, mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya nyata? Sekarang kalian sudah rasakan? Itu kira-kira maksudnya. Nah, sudah kalian rasakan apa yang telah diancamkan atau yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya tentang kalian? Ya. Fa inni qad wajadtu ma wa'adani Allahu haqqan. Adapun saya sudah mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepadaku, yaitu apa? Kemenangan. Memang kemenangan Badar ini sudah dijanjikan oleh Allah beberapa lama, bahwa Allah akan menolong nabinya. Ya. Dan sudah dibuktikan oleh Allah di perang Badar. Mendengar panggilan dialog Nabi atau dialog lah yang dilakukan Nabi kepada orang yang sudah mati. Qala Umar, ya Rasulullah, berkata Umar, wahai Rasulullah, kaifa tukallimu ajsadan la arwah fiha? Bagaimana engkau ini berbicara dengan jasad-jasad yang sudah tidak ada lagi ruh? Maksudnya sudah mati. Ya. Mereka heran saja, seakan-akan Nabi berbicara kepada orang yang masih hidup. Ya. Lalu mereka tanyakan itu kepada Nabi, dan Nabi mengatakan begini, ma antum bi asma'a lima aqul minhum. Tidaklah kalian lebih mendengar terhadap apa yang aku katakan tadi daripada mereka. Jadi mereka mendengar, dan Umar bersama para sahabat lainnya mendengar, dan yang masih hidup para sahabat itu tidak lebih mendengar daripada mereka yang sudah mati itu. Berarti mereka mendengar, dan mereka mendengar dengan jelas sebagaimana Umar bin Khattab dan kawan-kawannya mendengar dengan jelas apa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Hanya saja, ghaira annahum la yastati'un an yaruddu 'alayya syai'an. Hanya saja mereka tidak mampu memberi jawaban. Ya. Dan panggilan pertanyaan tadi, panggilan dan pertanyaan tadi adalah untuk meremehkan dan merendahkan. Ya, untuk meremehkan dan merendahkan. Ini keadaan setelah kematian khusus untuk orang-orang musyrikin yang meninggal di perang Badar, bahwa mereka direndah-rendahkan oleh Nabi dengan panggilan-panggilan tadi. Kemudian juga berita gaib. Ini juga faedah dari hadis Nabi mengetahui berita gaib. Siapa saja yang besok meninggal dari orang musyrikin, dan di mana tempatnya di Badar itu mereka meninggal. Kemudian juga di antara mukjizat Nabi, yaitu berbicara dengan orang yang sudah mati, dan dipastikan mereka mendengar pembicaraannya. Dipastikan, karena Nabi yang mengatakan, tidaklah kalian lebih mendengar daripada mereka. Berarti mereka mendengar. Mereka yang sudah mati itu mendengar perkataan Nabi SAW. Kemudian yang ketiga dari faedah hadis ini adalah berita gembira untuk orang-orang yang beriman. Untuk orang-orang yang membela dan menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ya. Sebelumnya ada cerita, sebelum hadis tadi ada cerita yang belum kita sempat kita sampaikan, yaitu cerita hadis ini didahului oleh cerita, yaitu Anas bercerita, suatu ketika saya bersama Umar dalam perjalanan dari Mekah, antara Mekah ke Madinah. Jadi cerita hadis ini didapatkan oleh Anas dalam perjalanan. Ini menunjukkan bahwa perjalanan dengan ulama ini perjalanan yang istimewa. Perjalanan yang ditunggu-tunggu oleh penuntut ilmu agama. Makanya mereka sangat menginginkan untuk melakukan perjalanan dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang berilmu. Anas bin Malik bercerita, kunna ma'a Umar baina Makkah wal Madinah. Antara Makkah dan Madinah. Wa fatara aynal hilal. Ketika itu kami sama-sama ingin melihat hilal. menunjukkan bahwa melihat di sini adalah melihat dengan mata, dengan kasat mata, dengan mata, dengan mata kepala, bukan melihat dengan ilmu, bukan melihat dengan ilmu. Fatara ainal hilal, maka kami saling melihat hilal untuk menentukan masuknya bulan. Ya. Wa kuntu rajulan hadidal basar. Nah, ini menunjukkan dia melihat dengan pandangan mata. Kata Anas, adalah saya seorang laki-laki yang tajam pandangannya. Kuat masih karena usia. Faktor usia yang masih muda tentu pandangannya masih kuat. Fara'aitu, karena dia kuat tajam dan kuat pandangannya, maka dia melihat hilal. Siapa? Anas. Ya. Fara'aitu. Walaysa ahadun yaz'umu annahu ra'ahu ghairi. Dan selain saya tidak ada yang mengaku melihat. Tidak ada yang mengaku melihat. Berarti yang lainnya tidak berhasil melihat sementara Anas melihat. Ini kejadiannya antara Mekah dan Madinah dalam perjalanan safar. Ya. Qal faja'altu aqulu li Umar, lalu saya bertanya kepada Umar, "Ama tarahu?" Apakah engkau tidak melihatnya? Kata Anas bertanya kepada Umar. Faja'ala la yara. Ternyata dia tidak juga melihat sebagaimana yang lain-lain juga tidak melihat. Dan ini bagi untuk menetapkan awal bulan Ramadan, sebagian para ulama menyatakan cukup dengan pandangan atau penglihatan satu saksi. Yaitu satu yang bersaksi bahwa dia melihat, cukup untuk menetapkan masuknya bulan. Tetapi untuk keluarnya bulan Ramadan atau berakhirnya Ramadan, sebagian para ulama menetapkan dua, minimal dua orang yang bersaksi melihat. Ya, minimal dua orang yang bersaksi melihat. Walaupun terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Saya menguatkan pendapat ini, bahwa untuk menetapkan masuk Ramadan cukup dengan satu saksi yang menyatakan melihat, adil, muslim, agamanya baik. Kemudian untuk menetapkan keluarnya bulan Ramadan, masuknya satu Syawal, itu mesti dengan dua saksi minimal. Wallahu a'lam. Sekalipun ini terjadi perbedaan pendapat ulama. Jadi Anas melihat, Umar tidak melihat, sahabat-sahabat yang lain juga tidak melihat. Kata Umar, qala yaqul, kata Umar, yaqulu Umar, sa'arahu. Saya nanti akan melihatnya juga. Wa ana mustalqin ala firashi. Ketika saya terbaring di atas tempat tidur saya. Saya tidak tahu apa maksud dari ungkapan beliau ini. Ya. Sa'arahu, saya akan melihat hilal dan saya dalam keadaan berbaring telentang di atas tempat tidur saya. Saya coba-coba, Nawawi juga tidak menguraikan apa-apa. Mungkin saja, ya, maksudnya dia akan melihatnya bila kondisi badannya kembali segar, ya, karena ini dalam perjalanan lemah. Kalau badan sudah lemah, pandangan mata pun juga melemah. Mungkin aja maksudnya adalah setelah dia mendapatkan rehat, sudah apa, mungkin saya pandangan mata agak tajam karena tidak mengantuk, mungkin saya bisa melihatnya, kata Umar, ya. Kemudian setelah kasus itu, barulah mulai cerita tadi. Thumma ansa'a yuhadithu an ahli Badar. Kemudian Umar mulai bercerita tentang pasukan Badar atau perang Badar, yaitu orang-orang musyrikin yang meninggal atau yang mati di perang Badar, yang ceritanya sudah kita sampaikan tadi. Wallahu a'lam. Ya. Berapa hadis yang tersisa? Dua. Kita baca 7175 dengan 7176. قال رحمه الله تعالى حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا حماد بن سلامة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قتلى بدر ثلاثا ثم أتاهم فقام عليهم فناداهم فقال يا أبا جهل بن هشام يا أمية بن خلف يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا فسمع عمر رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يسمع وأنا يجيب وقد جيفوا؟ قال: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر. حديث 7176. قال رحمه الله تعالى: حدثني يوسف بن حماد المعني قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي طلحة قال حاء حدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: ذكر لنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي طلحة رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر وظهر عليهم نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر ببضعة وعشرين رجلا، وفي حديث روح بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش، فألقوا في طوي من أطواء بدر. وساق الحديث بمعنى حديث ثابت عن أنس رضي الله عنه. حديث yang ke-7175 tadi itu hadis Anas. Itu hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Beliau mengatakan anna Rasulullah SAW taraka qatla badrin thalathan. Ini alur ceritanya tidak seperti yang tadi saya ceritakan. Kata Anas, Nabi SAW membiarkan orang-orang yang tewas dari orang-orang musyrikin di perang Badar itu dibiarkan oleh Nabi 3 hari, ya, tergeletak, ya. Taraka qatla badrin thalathan, 3 hari. Thumma atahum, kemudian setelah 3 hari beliau mendatangi mereka. Faqama alaihim, lalu Nabi berdiri di hadapan mereka. Fanadahum, lalu memanggil mereka. Faqal, lalu dengan mengatakan, ini orang-orang yang tadi yang dipanggil oleh Nabi, namanya satu persatu. Ya Aba Jahli bin Hisham, ini yang pertama yang tewas di perang Badar dari orang musyrikin, yaitu Abu Jahal, Abu Jahli bin Hisham. Ya Umayyah bin Khalaf, ini yang kedua. Ya Utbah ibn Rabi'ah, ini yang ketiga. Ya Syaibah ibn Rabi'ah, ini kakak beradik, ya, Utbah dengan Syaibah kakak beradik, sama-sama gembong musyrikin yang paling besar permusuhannya dengan Nabi. Dia tokoh, mereka orang terkenal, terpandang, tokoh, dan mereka besar pengaruhnya menghasut manusia untuk membenci dan memusuhi Nabi. Utbah dan Syaibah ibn Rabi'ah atau ibn Rabi'ah. Jadi di sini 4 orang yang dipanggil namanya oleh Nabi. Alaysa qad wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa? Bukankah apa yang telah dijanjikan oleh Allah untuk kalian telah dapat, kalian dapatkan dengan nyata? Fa inni qad wajadtum ma wa'adani rabbi haqqa. Seperti tadi, saya telah mendapatkan, kata Nabi, apa yang dijanjikan oleh Allah untuk saya. Nyata, yaitu kemenangan. Fasami'a Umar qawlan Nabi SAW. Maka Umar mendengar ucapan Nabi tadi. Faqala ya Rasulullah kaifa yasma'un. Bagaimana mungkin mereka mendengar. Wa anna yujibu. Dan mustahil mereka menjawab. Wa qad jayyafu. Karena atau sungguh mereka telah menjadi bangkai. Ya, bagaimana mungkin bisa mereka mendengar? Mereka sudah bangkai, masih tergeletak di selama 3 hari kan sudah jadi bangkai. Ya, mereka sudah jadi bangkai, mana mungkin mendengar, apalagi menjawab pertanyaan-pertanyaanmu tadi. Qal, kata Nabi, walladhi nafsi biyadi, demi jiwaku yang berada di tangannya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, maksudnya demi Allah. Ma antum bi asma'a lima aqulu minhum, tidaklah kalian lebih mendengar apa yang saya katakan daripada mereka. Walakinnahum la yaqdiruna an yujibu, hanya saja mereka tidak mampu memberi jawaban. Nah, setelah kejadian itu, summa amara bihim fasuhibu, Lalu mereka, Nabi memerintahkan mereka ini, mayat-mayat tadi diseret, faulku fi qalibi badrin, lalu dimasukkan ke salah satu lubang di Badar untuk dikubur. Ya, untuk dikubur. Ini kaum muslimin. Ya. Jasad musuh-musuh mereka pun mereka kubur. Untuk dikubur di qalibi Badar. Kemudian hadis yang terakhir 7126 hampir sama, cuma hadis ini bukan lagi dari Anas. Dia meriwayatkan dari bapak tirinya, ayah tirinya. Ya, Abu Talha adalah suami dari Ummu Sulaim. Dan Ummu Sulaim ini ibunya Anas bin Malik. Ya, berarti dia meriwayatkan dari ayah tirinya Abu Talha dan ceritanya hampir sama. Cuma di sini ditetapkan oleh Abu Talha, berarti Abu Talha termasuk salah satu yang ikut perang Badar. Dia mengatakan lamma kana yaumu badrin wa dhahara alaihim Rasulullah sallam, pada perang Badar Nabi berhasil menang, ya, mengalahkan mereka. Kemudian Nabi perintahkan 23 lebih, atau persisnya dalam riwayat yang lain 24 orang. Jadi bukan 4 orang tapi 24 orang. Min sonadi di Quraisy, dari gembong-gembong, tokoh-tokoh, pejabat-pejabat penting Quraisy diperintahkan oleh Nabi untuk dimasukkan fi tawiyin min atwa ibadrin, di salah satu lubang yang ada di Badar. Ya. Kemudian sisa hadisnya sama dengan yang tadi. Nah ini makanya saya tadi menceritakan alur cerita yang pertama, dimasukkan terlebih dahulu ke dalam lubang baru diwawancarai oleh Nabi atau dipanggil oleh Nabi. Kalau yang sebelum ini tadi itu dipanggil terlebih dahulu kemudian diberikan pertanyaan tadi lalu diseret dimasukkan ke dalam lubang. Ini perbedaan dua riwayat tadi, wallahu alam, yang intinya tetap sama, yaitu berbicara dengan orang yang sudah mati, ya, yang sudah 3 hari lamanya mati, lalu ditanya oleh Nabi dan ternyata mereka bisa mendengar walaupun tidak bisa menjawab. Pertanyaan Nabi hanya untuk merendahkan mereka karena memang mereka orang-orang yang merupakan tokoh terkemuka, ya, terpandang, terhormat di Mekah, dan ternyata mereka tewas di perang Badar. Dan Nabi SAW tanyakan apa yang telah mereka dapatkan dari janji Allah yang mereka anggap bahwa mereka dahulu di dunia, ketika di dunia mereka ahlul haq, mereka orang yang berada di atas kebenaran. Hah? Kalau memang kalian berada di atas kebenaran, mana sudah kalian dapatkan janji Allah untuk kalian? Ya. Ini hanya sekedar penghinaan, ya, dari Nabi SAW. Ini kekhususan Nabi alaihi salatu wasalam, dan jangan pula dicontoh atau dilakukan. Karena setelah itu tidak dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW kepada orang-orang yang sudah meninggal, dari orang-orang yang memusuhi agama Allah jalla fi'ula. Semoga ya, hadis-hadis yang ada di bawah bab ini menjadi pelajaran yang sangat penting dalam kehidupan kita, apalagi tentang keadaan di alam kubur yang dilalui, dirasakan oleh setiap orang, dan semoga bisa mendorong dan memberikan kita semangat untuk terus bersiap dengan ibadah dan ketaatan agar selamat dalam perjalanan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu waliyut taufik. Hah? Kok dua? Nah. Dia hadis Abu Talha. Dan di sini ada faedah bahwa sahabat meriwayatkan dari sahabat. Musnadnya Musnad Abu Talha, yaitu sumber hadis ini dari ayah tirinya Anas. Cuma yang meriwayatkan dari Abu Talha siapa? Anas bin Malik. Sama dengan hadis pertama. Hadis Anas menceritakan mendapatkannya dari Umar, tetapi riwayatnya riwayat Umar. Umar yang bercerita dan Anas yang meriwayatkan darinya. Ya, tidak tepat untuk dibuatkan dua nomor karena hadis itu dari satu orang sahabat. Cuma meriwayatkan darinya adalah sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum ajmain. Insyaallah minggu depan kita libur, ya. Senin sampai Jumat kita libur karena ada daurah atau apa namanya, diklat intensif, ya, ya, untuk para dai dan ustad dari dua orang syekh dari asal kebangsaannya Yordania, salah satu dari mereka menjadi dosen guru besar di Universitas Imam ya, Muhammad Jamiatul Imam, Universitas Imam di Riyadh, Profesor Dr. Asim bin Abdullah Al-Qaryuti. Yang satu lagi seorang dai dari Yordania, yaitu Lafi bin Yusuf Lafi Ash-Shataran, seorang dai juga. Dan mereka nanti akan mengadakan pelatihan membaca salah satu kitab hadis, yang satu lagi salah satu kitab akidah, selama 4 hari dari pagi sampai jam 5 sore untuk beberapa hampir 1200 para ustaz dan dai sekota Pekanbaru dan sekitarnya, dan bahkan juga ada yang dari luar kota. Jadi kita liburkan pengajian kita selama 1 pekan, insyaallah akan kita lanjutkan ke pekan berikutnya juga, kemungkinan juga tidak ada ya, karena saya akan ada safari dakwah juga ya di akhir bulan Juli. Mudah-mudahan sebelum safari dakwah kita sempat juga untuk melanjutkan pelajaran kita. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.